percayalah padaku sayang. Aku juga telah bersumpah tak rela kau disentuh orang. Hanya dirimu permata hatiku. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari yang datang menggodaku, semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup I'm